Boleh kita joget bareng-bareng semuanya. Come on. Ku rasane matang, bukan matang, matang. Tansah kelingan, kepingin nyawang sedelo wae, uwes emo tenang. Citra janji tegane koe ngapusi, nganti sprene duene aku ngenteni. Come on. Nangis batinku, ngerantas urepku, telas kapas netas. Halo, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol. sawang nang mripatku. Senang aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar nang arepku. Neng opo senang aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar nang arepku. Pamer bojo ya. Ini kami dari Moza. Selamat tahun baru 2020. Salam Moza Family.